cobaan selalu datang menerpa. Terkadang ragu, mampukah aku untuk terus melangkah, terus berjuang, yakinkan ku bisa. Selalu bersama, meski tak selalu indah. Satu asa, kita gapai bahagia, meraih mimpi, terus berlari. Yeah, yeah, yeah.